Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتنا عزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab zakah kitab zakat dari kitab al-umdah. Terakhir kali insyaallah yang kita sampaikan tentang perhitungan nisab zakat dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, nisab emas, nisab perak, kemudian nisabnya biji-bijian, buah-buahan, kemudian nisabnya hewan-hewan ternak. Juga sudah kita bahas tentang masalah tidak ada zakat pada budak, tidak ada zakat pada kuda tunggangan. Ini juga sudah kita bahas insyaallah taala. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-179 tentang masalah zakat rikas. Kita belum ini. Belum insyaAllah ya. InsyaAllah belum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-ajma'u jubar wal-bi'ru jubar wal-ma'dinu jubar وفي الركاز الخمس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, al-ajma'u jubar, hewan-hewan ternak itu jubar, tidak ada jaminannya, tidak ada jaminan gantinya. Mendengarkan serangan wal bi'ru jubar, sumur itu juga jubar, tidak ada jaminan gantinya. Wal ma'dinu jubar, juga tempat-tempat pertambangan juga jubar, tidak ada jaminan gantinya. Wa fir rikazi al-khumus, dan sementara pada harta rikaz ada 1/5 yang harus dikeluarkan. Baik, maksud daripada kata-kata jubar artinya tidak ada boman, tidak ada ganti rugi. Baik, maksud hewan ternak itu tidak ada ganti rugi. Baik, kalau seandainya ada seseorang yang sudah berupaya mengandangkan hewannya, entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu kuda. Dia sudah berusaha maksimal untuk menahan, untuk mengandangkan, untuk mengikat hewan tadi. Ternyata hewan itu kabur dan membuat kerusakan. Maka kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan tadi tidak ada boman, tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena pemiliknya sudah maksimal. Zubair punya sapi 5 ekor, sudah dimasukkan kandang, sudah diikat, kandangnya kuat. Ada satu ekor sapinya ngamuk keluar kandang, masuk perumahan, dikejar sampai di aroyan ini, misalkan begitu. Karena ngamuk, ada mobil yang disundang, ada segala macamnya, kerusakan-kerusakan yang muncul karena hal itu. Tidak ada boman, tidak ada ganti rugi. Zubair sang pemilik sapi tidak ada kewajiban ganti rugi atas kerusakan-kerusakan tadi. Kenapa? Dikarenakan dia sudah maksimal menjaga hewannya. Lain perkara kalau dibiarkan sama dia, dibiarkan, gak dijaga, gak dikandangkan, lepas, bikin kerusakan, maka semua kerusakan yang ada harus diganti oleh sang pemilik hewan. Itu pengertian al-ajma'u jubar. Paham misalnya ya? Kemudian al-bi'ru jubar, yang namanya sumur, gak ada ganti ruginya. Maksudnya, kalau seandainya ada seseorang memerintahkan orang lain untuk menggali sumur, ini sumur biasa, bukan sumur bor ini ya, sumur yang luas, menggali, diperintahkan. Qadarallahu masyafa'an, ada kecelakaan kerja pada galian mungkin yang di 10 meter atau yang di 11 meter, terjadi yang namanya apa? Longsor. Ada yang longsor. Akhirnya orang yang menggali sumur tadi tertimbun. Apa ini? Tertimbun tanah longsor tadi. Mati atau cacat atau sakit. Maka yang memerintahkan tadi tidak terkena kedoman, tidak ada ganti rugi. Paham ya? Itu namanya jubah, tidak ada kewajiban untuk ganti rugi. Dikarenakan dia memerintahkan sesuai dengan ketentuannya. Saya minta Anda untuk membikinkan sumur bagi saya bayar sekian sesuai dengan kesepakatan yang ada, normal. Tiba-tiba dapat kecelakaan kerja, maka kecelakaan tadi tidak ditanggung oleh pihak yang memerintahkan. Bisa dipahami, kecuali kalau ada sesuatu yang melibatkan orang yang memerintahkan, dia harus tanggung jawab. Entah kurang keamanannya atau kurang apa, dikarenakan kelalaian orang yang memerintahkan, maka dia harus mengganti biaya kecelakaan. Itu namanya al-bi'ru jubar. Juga yang berikutnya al-ma'dinu jubar. Al-ma'din itu tempat-tempat pertambangan emas, perak, apa namanya, dan logam-logam mulia yang lainnya. Itu kan apa namanya, gali lubang ya, dalam perut bumi, dalam perutnya bukit dan segala macamnya. Ketika ada seseorang yang secara resmi sebagai pengelola resmi pertambangan tadi, mempekerjakan karyawan dan segala macamnya, memerintahkan dia untuk nambang, selama tidak ada perkara-perkara yang aneh begitu, normal. Ketika ada peristiwa di dalam pertambangan tadi, tidak ada yang namanya boman, tidak terkena ganti rugi. Paham ini? Secara kalau aturannya sudah normal, sudah bagus, sesuai dengan apa namanya, aturan kerja yang baku, ada kecelakaan kerja di situ, maka yang memerintahkan tidak ada kewajiban untuk ganti rugi. Itu namanya al-ma'dinu jubar. Tapi kalau kemudian dipaksa suruh nambang, atau nambang tidak ada safety yang bagus, atau nambang tidak ada aturan yang jelas, atau misalkan ilegal dan segala macamnya, ada sesuatu yang terjadi, maka yang memerintahkan ini harus ganti rugi, dikarenakan tidak sesuai dengan aturan. Baik, yang dibahas sekarang bukan ini. Ini pembahasan sampingan. Yang dibahas adalah kata Rasul, wafir rikaz al-khumus. Harta rikas itu ialah mengeluarkan seperlimanya. Apa harta rikas itu? Ini yang dibahas oleh para fuqaha kita. Rikas, rikas asy-syai'ul marqus fi batinil ardi min ma'din aw malin madhul. Sesuatu rikas itu mana bahasanya? Sesuatu yang tertimbun, sesuatu yang tertimbun dalam perut bumi. Baik itu ma'din dalam bentuk hasil tambang atau dalam bentuk uang atau harta yang terpendam. Kalau diistilahkan orang sekarang, harta, harta karun. Cuma kalau harta karun itu kok kayaknya terlalu sempit penjabarannya. Dikarenakan yang namanya rikas, tidak semata-mata harta karun. Ada orang gali tanah tiba-tiba menemukan ada semacam peti isinya emas, atau menemukan peti isinya uang logam, atau semisalnya. Tidak semata-mata itu. Tetapi sesuatu yang tertimbun dalam bumi, yang bernilai. Sudah bagaimana? Hah? Minyak, gas, emas, perak, hal-hal yang mahal-mahal itu namanya ma'din. Itu semuanya dimasukkan dalam kategori rikas. Definisi secara syar'inya ialah dafnul jahiliyah alladhi yu'khadu min ghairi an yutlafa bimalin wala yatakallaf lahu kathiru amal. Yang namanya rikas ialah dafnul jahiliyah, peninggalan harta yang tertimbun di masa jahiliyah yang diambil dengan tanpa ada tuntutan harta, juga tidak ada beban yang cukup besar dalam mengeluarkannya. Itu rikas, sesuatu yang diambil dalam perut bumi dan hal-hal yang terpendam pada masa jahiliyah dulu, yang diambil dengan tanpa harus membayar harta, diambil dengan tanpa harus melakukan beban amal yang sangat banyak, baik dalam bentuk emas atau kapera atau kayak yang selainnya. Itu namanya rikas. Masuk dalam kategori rikas ialah al-ma'din. Bahasa Arabnya al-ma'din artinya kullu ma kharaja min al-ardi mimma yukhlaqu fiha min ghairiha mimma lahu qimah. Ma'din itu semua yang keluar dari perut bumi, yang diciptakan oleh Allah dalam perut bumi, tapi selain tanah, barang-barang yang memiliki harga dan nilai, itu namanya ma'din. Masuk dalam kategori ma'din emas, perak, besi, tembaga, batu bara, baja, terus minyak, benzol, minyak, gas dan segala macamnya, itu semua termasuk ma'din. Ini semua dimasukkan dalam satu pembahasan namanya zakatur rikasi wal ma'din. Zakat rikas dan zakat ma'din pertama. Barakallahu. Disebutkan dalam riwayat tadi wa fir rikazi al-khums. Pada harta rikas ada seperlimanya. Seperlima dari apa yang dia temukan. Tapi Pak, di sini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, apakah al-ma'din tadi yang keluar dari perut bumi tadi termasuk dalam hukum rikas? Jawabannya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ma'din itu termasuk hukum rikas, wajib padanya zakat sebagaimana harta rikas. Sebagaimana harta rikas, ada kewajiban harta padanya, ada kewajiban zakat padanya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Baik. Berapa yang dikeluarkan? Disebutkan dalam riwayat tadi 1/5 al-qumus, 1/5 dari apa yang dia tentang. Kemudian apa persyaratan? Apa keterangan dan bagaimana rincian seseorang yang menemukan harta rikas? Di sini ada 5 keadaan. Ada 5 keadaan disebutkan oleh para fuqaha kita ketika ada orang yang menemukan harta rikas, harta karun. Yang pertama, dia menemukan harta karun itu di tanah atau di tempat yang tidak berpemilik. Namanya di ardhil mawat. Menemukan harta karun di sebuah tempat atau di tanah yang tidak berpemilik. Ini harus dia keluarkan 1/5. Selebihnya untuk dia. Selebihnya untuk dia. Yang kedua, dia menemukan harta tadi di sebuah desa yang ditinggali oleh masyarakat atau sebuah jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat. Kalau yang kedua ini, dia harus mengumumkannya, yu'arifuhu. Dia harus mengumumkannya, mengumumkan penemuan dia tadi kepada masyarakat. Kalau ada yang memilikinya, dikembalikan kepada sang pemilik. Kalau diumumkan tidak ada pemiliknya, maka itu merupakan haknya dia. Ini karena keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga, dia mendapati harta itu di tanah milik orang lain. Dia mendapatinya di tanah milik orang lain. Ini ada perbincangan di kalangan para fuqaha. Barakallahu fikum. Namun yang rajih barakallahu fik itu dikembalikan kepada pemilik. Kepada pemilik? Pemilik tanah. Dikarenakan tanahnya sudah ada yang memiliki, maka semua yang ada di tanah itu, baik yang nampak ataupun yang terpendam dalam perut tanah tadi, itu milik pemilik tanah. Jadi yang ketiga, dia mendapati harta karun itu di tanah milik orang lain, maka harta tersebut milik sang empunya tanah. Yang keempat, dia mendapati harta karun itu di Darul Harbin, di negeri orang kafir yang sedang diperangi oleh kaum muslimin. Jawabannya untuk katanya keempat ini, Ikhwan, itu dimasukkan di dalam ghanimah, dimasukkan dalam harta rampasan perang kalau dia menemukannya bersama dengan pasukan. Tetapi kalau dia menemukannya sendiri, tidak ada bantuan oleh pasukan-pasukan yang lainnya, maka termasuk rikas, milik dia. Yang kelima, dia mendapati harta karun itu di tanah milik dia yang baru dia beli. Misalkan kita seorang ini beli tanah pekarangan luas milik si fulan. Milik si fulan. Ternyata di pekarangan itu ada harta karunnya. Milik siapa ini? Miliknya pemilik tanah pertama atau pemiliknya kita yang membelinya? Jawabannya gimana ya, Pak? Jawabannya kalau belum terjadi akad jual beli yang sah, maka itu milik siapa? Miliknya pemilik tanah, dikarenakan status tanah itu masih milik dia. Tetapi kalau sudah dilepas, sudah dijual dengan akad jual beli yang sah, kemudian setelah itu ditemukan harta karun, maka harta karun tadi milik sang pembeli, dikarenakan sudah pindah kepemilikan kepada sang pembeli tadi. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi tidak asal menemukan harta karun langsung dimiliki. Dilihat dulu di mana Anda menemukannya itu. Kalau menemukan di rumahnya kamu sendiri, di tanahnya kamu sendiri, selesai urusan. Atau kamu temukan di tanah tak berpemilik, selesai urusan. Nah, kalau kamu nemunya di rumahnya orang lain, itu namanya bukan harta rikas. Atau kamu temukan di tanahnya orang lain, itu bukan harta rikas. Itu miliknya orang lain tadi. Hadza wa bihi insyaallah taala. Apakah dipersyaratkan harus haul pada harta rikas? Jawabannya tidak ada persyaratan satu haul. Tidak harus menunggu setahun. Tetapi begitu dia menemukan harta karun tadi, langsung dia zakati seperlimanya. Jadi, apakah ada batasan nisab? Jawabannya juga tidak ada batasan nisab. Apapun yang dia temukan, berapapun harganya dari harta karun tadi, dia keluarkan seperlimanya. Tidak ada batasan nisab. Nah, nemukan bungkusan kecil, kotak kecil, tapi di dalamnya itu batu mulia, nah, yang harganya misalkan miliaran, yang ngeluarkan. Nemukan kotak kecil, isinya cuma jam tangan yang ada sepuan-sepuan masih, misalnya gitu. Harganya cuma 5.000 misalkan, ya dikeluarkan seperlimanya. Sedikit atau banyak, sedang atau besar, yang namanya harta rikas dikeluarkan seperlimanya dengan tanpa aturan nisab, dengan tanpa aturan haul. Barakallahu fikum. Nah, kemudian harta rikas, zakat rikas itu diserahkan kepada siapa? Siapa mustahik yang berhak menerima zakat rikas? Siapa kira-kira? Ada yang berpendapat mustahiknya sama dengan mustahik zakat mal. Ada yang mengatakan mustahiknya mustahik harta faid, harta rampasan perang. Dan semuanya tidak ada dalilnya. Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau berpendapat harta rikas, zakat harta rikas diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, kepada penguasa. Terserah kebijakan pemerintah mau diserahkan kepada siapa. Dikarenakan tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang sahih untuk mustahik zakat rikas. Makanya semacam ini dikembalikan kepada ra'yu imamul muslimin. Dan itu pendapatnya Al-Imam Abu Ubaid dalam Kitabul Amwal. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Barakallahu. Nama ini terkait dengan masalah harta riba secara global. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada yang mau tanya kan? Yang mana dulu nih? Setelah kalian dulu kayaknya. Kalau harta riba ini termasuk kita menemukan, tandanya kita juga menemukan uang di jalan. Kalau menemukan uang di jalan namanya luqatah. Luqatah itu barang temuan di jalan. Luqatah itu ada tiga klasifikasi. Yang pertama luqatah shaghirah. Luqatah barang temuan yang kecil. Artinya semua orang enggak noleh itu. Lagi jalan nemu uang 1000. Gitu kan. Nemu uang 1000, diambil aja. Diambil enggak diambil itu terserah. Diambil langsung dipakai. Tidak perlu diumumkan. Kenapa? Semua orang enggak nengok itu. Uang 1000 sekarang enggak? Dan begitu laku. Anak kecil enggak perlu kasih uang 1000. Mintanya berapa? 10.000. 10.000. Barakallahu fikum. Yang kedua namanya luqatah mutawassithah. Barang temuan yang pertengahan. Artinya orang-orang yang kelas bawah, masyarakat yang kelas bawah itu memperhatikan barang tadi. Tapi masyarakat menengah ke atas tidak perhatian. Ini pun juga tidak perlu diumumkan. Kalau Anda menemukan silakan diambil. Tadi itu misalkan, jalan ketemu uang 20.000. Ini untuk orang kelas bawah lumayan tuh Pak. Tapi untuk yang menengah ke atas tidak ditoleh. Silakan diambil. Langsung dimanfaatkan, tidak perlu diumumkan. Yang ketiga, luqatah kabirah. Barang temuan yang besar. Artinya masyarakat menengah ke atas juga perhatian dengan barang tadi. Barakallahu fikum. Jalan kok ada bungkusan coklat. Apa itu? Didekati ternyata yang lumayan tebel. Begitu dibuka, merah semua isinya. Dihitung 1,5 juta. Kira-kira masyarakat menengah ke atas tidak menengah ini. Wah, yang baik, yang semacam ini harus diumumkan selama 1 tahun penuh. Itu lho kata. Kalau rikas dalam perut. Gimana? Ketika antum belum menangkap tangan. Entah dulu Pak, yang ini juga akhirnya. Sekarang kan teknologi semakin canggih, Ustaz. Iya. Kita misalkan tahu bahwa di tanah itu ada barang yang berharga. Kita beli tanah itu boleh tidak dengan yang mendapatkan harta itu? Tanpa memberitahu kepada yang beli tanah. Caranya ya apa? Sebelum beli, diteropong dulu gitu. Satelit. Teknologi, Ustaz. Bisa. Tidak kemudian dikasih dulu, kemudian baru menemukan. Wah, ini. Ini namanya bohongi yang menjual namanya. Kalau diyakini dan anggap tahu dengan pasti di situ ada barang berharganya, ya itu harus ngomong sama idunya. Tidak boleh untuk diamkan dalam rangka untuk ngibuli yang punya tanah. Yang punya tanah kan lugu, nggak ngerti apa ini. Yang penting jual tanah gitu aja. Kamu kok ngejar-ngejar banget ini bawa satu ini. Tak kasih harga 1 juta. Cek murai, padahal paling mahal sudah dulu, mal tahu 1 miliar, dikasih tahu, diberitahukan oleh bapak dari teknologi yang ada tanah bapak ini mengandung sesuatu yang berharga, boleh saya beli pak? Tapi saya nggak tahu berapa jumlah berharganya ini, boleh saya beli pak? Saya nggak beli para berharganya, beli tanahnya, ya jangan ditawarkan 100 juta, pak. Sudah saya beli 1,5 miliar. Oh ya, kamu seneng dia yang pahal ya. Dia pahal di situ kan paling 1 juta, dikasih 1,5 miliar ya, guyu, seneng deh. Begitu diolah sama sang pembeli, rupanya minyaknya tidak habis-habis itu, miliaran, gimana lagi. Jadi kita seperti itu. Lain pembahasan kalau kita tidak tahu sebelumnya. Kan dijual dan dijual belikan dengan pemenang. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah sudah maghrib. Qadarullah wa syaa fa'al. Macet tadi. Saya kasih sekian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.